Ikaulah indah, oi sungai Garinggian. Kami tarikan bersama-sama. Sambutilah salam, oi Sambah Mairiang. Padudun sana ale nanti. Bangunlah indahan, kami tarikan. Salam pembaca we onde. Terima kasih.